berdiri bulu romaku, merinding kulit tubuhku. Padanya dia berpujangga, cinta khusus buatku. Katanya sepanas matahari. Sepanas kok? Iya, keringat dingin meluncur. Cinta.